بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam saya doakan bisa umroh dan haji. Mudah-mudahan lapang rezeki. Dan mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udhu bika min azabika ya dzal jalali wal ikram. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الصائمون والصائمات حاضرين yang berbahagia. Andai mata hati kita tahu ribuan malaikat sedang berhimpun di sekitar kita dan mengamini doa-doa yang dipanjatkan. Dan tepat malam ini, malam 17 Ramadan, malam yang 15 abad yang lalu diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di majlis ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dimuliakan ahlaknya, ditinggikan derajatnya, dibahagiakan keluarganya, dikabulkan doa-doanya, dan mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo angkat tangan kanan dulu semuanya, karena saya tidak lama, setengah jam setelah itu lanjut terawih. Dan pundak teman sebelah kanan ikuti kata-kata saya. Ayo teman-teman, kalau dengar ceramah jangan ngantuk. Bangun. Memang dari yang tidur orang puasa ibadah, tidurnya aja ibadah, apalagi dengerin ceramah. Melihat kanan kirinya, ambilkan benak teman sebelah kiri. Hai teman-teman, kalau dengar ceramah handphonenya matikan. Saya selesai salam pada ambil handphone semua. Ayo jangan kebalik, bukan kita dikuasai oleh handphone, tapi kita yang menguasai handphone. Bukan kita dikuasai oleh dunia, tapi dunia dikuasai oleh kita. Setuju? Pengen bahagia tidak? Ya sudah, angkat tangannya. Angkat tangan teman. Hai teman-teman, saya orang bahagia. Anda saksinya. Nah, selamat malam kirinya. Dengan berangkat haji, selamat dirinya. Apakah mana teman sebagai? Hai teman-teman, saya pasti haji. Anda saksinya. Nah, selamat. Ceramah mana yang baru 2 menit sudah bahagia sudah bisa berangkat haji? Kecuali di sini. Sahabatku sekalian, jadi apa yang terjadi dan kira-kira seperti apa kalau ada orang tiba-tiba taksi, berhentilah supir taksi masuk. Biasanya pertanyaan supir taksi apa? Mau kemana kan? Terus sampai yang jawab, terserah aja lah supir taksi. Terserah aja kan, mau kemana aja. Yang benar mau kemana pak? Terserah sampean mau kemana aja. Kira-kira apa reaksi supir taksi kalau ada naik taksi jawabannya begitu? Bisa beberapa kemungkinan. Pertama, naik, diajak muter-muter Bandung. Begitu sudah 1,5 juta, diantar lagi ke tempat semula dan tunjukin argonya. Mas, gitu. Nah, bayar. 1, mungkin. 2, mungkin ditinggal. Ini orang baru kesambet di mana? naik taksi karena ada tujuan, enggak tahu tempat yang dituju. Tapi ada kemungkinan ketiga, supir taksinya baik, dibawa tapi diantar ke rumah sakit jiwa. Dok, ada pasien baru. Kenapa? Naik taksi enggak tahu nih tujuannya. Nah, teman-teman sadar tidak? Apa tujuan kita puasa? Banyak orang melakukan sesuatu tidak pernah tahu hendak kemana tujuannya. Maka malam ini saya ingin mengajak teman-teman, tujuan puasa tentu menuju la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Bagian ceramah terakhir saya akan sampaikan konsep takwa dari Al-Quran. Tapi untuk bagian pertama ini saya mau mengajak teman-teman, paling tidak kalau kita sekolah, pendidikan berhasil ada tolok ukurnya. Lantas apa tolok ukur puasa kita berhasil? Mau tahu? Mau tahu tidak? Mau tahu saja atau mau tahu banget? Kalau teman-teman ingin tahu, mudah-mudahan standar yang hasil tafakur ini bisa memudahkan diri teman-teman menuju keberhasilan puasa kita. Ada 5 hal orang dikatakan berhasil puasanya. Berapa? 5. Orang berhasil puasanya kalau memenuhi standar puasa. Apa? Sekali lagi, apa? Puasa. Ya. Sudah. Puasa itu hurufnya P, U, A, S, A. Kalau 5 ini ada dalam dirimu, berarti Ramadanmu berhasil. Apa yang pertama? P yang pertama, orang berhasil puasa kalau dia berhasil dalam pengendalian diri. Sahabatku sekalian, hidup bukan karena mewahnya kendaraan, tapi karena indahnya pengendalian. Dan kalau mau kita telusuri, kita survei dan kita tafakuri, banyak orang gagal karena satu faktor, yaitu pengendalian diri. Kenapa ada pejabat ditangkap KPK? Pasti gagal mengendalikan diri dengan jabatannya. Kenapa kemudian ada penguasa malah kemudian dipenjara? Pasti gagal mengendalikan diri dengan kekuasaannya. Dan kata-kata pengendalian ini sangat penting untuk hidup kita. Orang yang berhasil mengendalikan waktu pasti akan menikmati hidupnya. Orang yang sanggup mengendalikan karyawan pasti dicintai oleh bawahannya. Orang yang sanggup mengendalikan diri saat berhadapan dengan atasan pasti disayangi oleh atasannya. Dan banyak lagi faktor-faktor pengendalian. Puasa intinya pengendalian. Lihat, lapar, tahan, haus, enggak ya Allah, tahan. Waktu kecil kita mengalami masa oral, senangnya segala sesuatu dimasukin ke mulut, dikasih uang, kasih pulpen, apa aja digigit-gigit karena kenikmatannya masa oral. Ada orang-orang yang beranjak dewasa masih saja nikmatmu di mulut, makan, minum. Kata Allah, kamu harus dewasa, kendalikan tuh makan, minum. Tahan, tahan, sebelum maghrib kita tidak makan dan minum. Nanti ada anak-anak masa anal, maaf, dengan alat vitalnya terus dipegang-pegang, seksual. Dirimu harus sudah dewasa, tahan, kendalikan seksualmu saat berpuasa. Halal istri, ya, tapi tahan. Subhanallah. Karena yang membatalkan puasa itu cuma 3, teman-teman. Makan dari maaf, dari subuh sampai maghrib disengaja, minum disengaja, hubungan suami istri disengaja. Tapi hati-hati, yang merusak pahala puasa sangat banyak. Jadi kalau teman-teman hari pertama puasa tiba-tiba minum teh, sudah astagfirullahaladzim, puasa, batal nggak? Nggak sengaja. Hari pertama puasa nasi goreng udah habis sendiri, ya puasa, batal nggak? Nggak. Nah, saya tidak tahu apakah ada hubungan suami istri tidak sengaja. Pendek kata, kendalikan. Semoga Allah melapangkan kuburnya almarhum sahabat kami Ustaz Uje. Hari Sabtu itu harusnya jadwal bareng di Hong Kong. Saya juga ke Hong Kong, beliau juga. Teman-teman di Hong Kong beri kabar, benarkah Ustaz Uje kecelakaan? Subhanallah. Akhirnya adiknya yang berangkat. Ramadan kemarin beliau masih bersama kita. Hati-hati dengan waktu, teman-teman. Kita gak nyangka Ramadan sekarang dan sampai seterusnya tidak ada lagi Ustaz Uje. Dan saya nangis ketika dikasih BBM. Apa lagu yang terakhirnya itu? Yang dinyanyikan di sebuah stasiun Bidadari. Syairnya bagus, saya bikin sampai, ya Allah, gak tahu karena syairnya bagus. Hafal. Mau dengar? Kalau tidak bagus bukan suara saya, pasti sound systemnya kurang pas dengan saya. Setiap manusia punya rasa cinta yang meski dijaga kesuciannya, namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Dan ini kalimat yang buat saya lebih sedih lagi. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak dapat memimpin dirimu. Yang belum pandai bidadari, aduh, saya lagi nyari bidadari. Gak apa-apa lah, lagunya dulu hafalin. Jadi begitu lamaran, salah satu apa tuh mas kawinnya adalah lagu bidadari. Nyanyi aja. Hatimu tempat berlindungku. Ternyata lamarannya ditolak. Subhanallah. Ayo siap mengendalikan diri. Setuju? Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan selalu mengendalikan diri. Anda saksinya. Sah, selamat. Setelah P apa? U. Jadi apa ciri dan syarat standar kedua orang berhasil puasanya? Harus menjadi ulul albab. Dan ciri ulul albab adalah dua, ahli zikir, ahli fikir. Kalau di TT ditambah ahli ikhtiar. Dari mana ayatnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi rupanya orang tua kita dulu tahu menuju ke situ orang puasa. Batinnya harus terus kuat zikir dan ibadahnya. Makanya saya tahu di mana-mana baca Quran, di mana-mana kemudian pengajian, di mana-mana kemudian wiridan. Bulan puasa adalah bulan menempat zikir, kita harus lebih hebat. Tapi tidak cukup di situ, harus terus belajar. Teman-teman yang berhenti belajar, pemilik masa lalu. Tapi yang terus belajar, pemilik masa depan. Maaf teman-teman, nasihat buat diri saya dan teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Kita nih kayak komputer, output tergantung input. Kalau outputnya banyak, bagus-bagus, nah kalau inputnya banyak, bagus-bagus, berarti outputnya juga bagus-bagus. Nah pertanyaannya, Ramadan sekarang nambah apa dirimu? Kalau teman-teman kerja sudah 15 tahun, gajinya gak nambah-nambah. Sudah 20 tahun kerja, gajinya gak nambah-nambah. Wajar kita protes? Wajar. Wajar kita marah? Wajar. Sudah 15 tahun saya kerja, masa gak nambah-nambah gajinya? Dirimu apa tidak malu di hadapan Allah? Sudah 25 tahun beragama, hafalan doanya gak nambah-nambah. Hafalan Qur'annya gak nambah-nambah. Halo? Ada bapak-bapak yang ngimamin dari dulu sampai sekarang. Ayat pertama pasti kulhu. Ayat kedua inna. Sampai malaikat udah males ngerti. Kulhu. Sampai ada seorang jamaah tuh. Qoladolim amin. Anak kecilnya ngerti. Kulhu nih ya. Langsung dia balik, inna. Ayo dong, Ramadan ini kan udah beda. Saya punya tuh staf sekretaris saya mualaf baru 5 tahun, tapi semangat belajar agamanya luar biasa. Malah nulis buku Kisah Seru 25 Nabiku, malah sering khataman. Padahal baru 5 tahun beragama Islamnya. Kita sudah 25 tahun masih begini-begini saja. Apa enggak malu? Jadi bapak-bapak ada baiknya nanti pas sholat subuh ngimamin, bikin surprise buat anak-anak dan istri kita. Waladolim amin. Anak-anak tanya doang sebelumnya boleh pasti. Tiba-tiba bapak, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Malaikat mungkin malaikat menyediakan lembaran baru Yasin. Ya. Padahal anak-anak sudah siap, walaupun istri sudah siap, tiba-tiba Allahu Akbar. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita bikin kaget malaikat. Subhanallah. Ayo, Bismillah, siap. Coba tafakur. Jadi kalau kita sering nambah ilmu apa, nambah amalan apa? Sebab ulul albab. Jadi kalau setelah Ramadan balik lagi seperti biasa, makanya lihat, laisal 'aib bilibasil jadid walakinnal 'aib bittaqwahu yazid. Bukanlah orang yang berlebaran itu yang pakaian baru, tapi yang takwanya bertambah dan lebih bagus lagi. Dua, sudah selesai waktunya. Jadi kita lanjutkan tahun depan. Kelamaannya. Lanjut jangan. Capek tidak? Tidak. Saya yang capek. Bu, jadi ibu-ibu, ayo harus nambah ilmu. Ilmu apa aja bu, harus nambah yang baik-baik. Jangan sampai nanti suami bosan makan di rumah karena ilmu masak ibu gak nambah. Lagi-lagi nasi goreng, goreng nasi. Ceplok telur, telur ceplok. Paling top Indomie rebus. Sudah masakan itu saja disuguhin. Ayo bikin beda bu. Bu, bikin beda Ramadan sekarang. Yang biasa nyambut suami, biasa-biasa sekarang bikin surprise suami. Izin ibu, kalau memang ibunya kerja juga. Duluan pulang, mandi, pakai minyak wangi, baju yang bagus. Begitu suami capek datang di pekarangan, yang biasanya ibu ngomel, sekarang ibu sudah pegang pusen dan sampai. Kata suami, ya Allah, ini rumah saya bukan. Ya Allah, ibu-ibu, kasihan bapak-bapak banyak godaan ibu. Nonton sinetron tuh yang cantik-cantik. Ya Allah, begitu masuk kamar, cucuk kening istrinya bau PPO. Pegang betisnya parang pocong. Buka punggungnya salon pas di mana? Ya Allah, kata itu suami gak ada pilih. Sunnah loh aku kalau mau tidur tuh, kalau tahu ilmunya pakaian yang bagus yang buat suami smart. Ibu gak ngerti ilmunya mau tidur pakai training. Kata suami, mama mau ngkolin. Bu, jangan banyak nonton TV. Ada 5 pandangan yang dinilai ibadah. Ini ilmu buat teman-teman. 5 tatapan itu dinilai ibadah. 1, menatap Ka'bah. Ibadah. Nanti teman-teman kalau umroh, kalau haji, banyak tuh orang Turki, orang Mesir. Lihat, zikir enggak. Wirid enggak. Lihat Ka'bah, ibadah. 2, lihat wajah orang tua. Ibadah. Kalau salaman dilihat, makanya yang sudah meninggal dipasang fotonya, ibadah. Lihat wajah orang tua, ibadah. Saya enggak suka anak-anak pada salaman tapi wajahnya kemana, tatap wajah orang tua kita, ibadah. 3, menatap wajah suami atau istri, itu ibadah. Jadi ibu pulang dari tarawih sekarang ketemu bapak, naon ibadah, naon ibadah. Ya, yeah. Coba ibu banyakkan nonton TV, banyakkan melihat wajah suami. Ayo ibu, lihat suami, subhanallah, ibadah. 4, melihat wajah ulama. An-nazar ila wajhil ulama, ibadah. Orang tua kita dulu masang foto-foto gurunya, foto para ulama. Karena menatap wajah ulama, ibadah. Dan yang 5, menatap Al-Quran, ibadah. Ngerti nggak ngerti apa ibadah? Ya makanya orang tua kita dulu kaligrafi di ruang tamu, di pajar, ibadah. Walaupun bapak lihat luang-luang apa, dia bacanya apa? Kulhuukul, ibadah. Subhanallah. Ulul albab. 3, apa? Orang berhasil puasanya kalau menisi standar yang ketiga, jadi pribadi yang aman. Jujur. Lihat makanya puasa latihannya, ya Allah. Berani gak ibu di dalam mobil sendirian, gak ada orang, terus ada permen, ya Allah sedikit aja, sedikit ya. Enggak. Akan berani. Misalkan di kamar gak ada orang apa, ya Allah maaf, teguh aja, seperti ini saya lanjutin lagi ya. Enggak, tahan. Masya Allah, jujurnya luar biasa. Sebab modal hidup adalah jujur. Menjujur pasti mujur. Lihat teman-teman, sayangnya banyak yang jujurnya baru di puasa. Pas terjun di politik mulai tidak jujur. Pas berdagang mulai tidak jujur. Pas berbisnis mulai tidak jujur. Jujurnya baru di puasa. Saya punya bapak angkat Wong Chanchen, Katolik. Saya sejak kuliah saya banyak berguru sama beliau. Nasehatnya, bisnisnya luar biasa. Saya tanya, apa rahasianya kok? Mal, satu aja kalau pengen berhasil hidup. Jujur. Dia hanya kuasa 5 SD. Jujur. Sing jujur. Subhanallah. Ayo teman-teman, mulai sekarang siap jadi pribadi jujur. Siap? Angkat tangan kirinya. Lepaskan pundak teman sebelah kiri. Hai teman-teman. Saya berjanji. Mulai hari ini akan menjadi orang jujur. Anda saksinya. Tak salaman. Jadi ibu-ibu, siap suaminya kalau mau jujur? Ibu dong. Ma, papa mau jujur. Jujur mau ngajak umroh. Ibu buruk sangka aja ke saya. Bahayanya teman-teman, makanya gini kata Nabi, kalau orang Islam berbuat salah masih mungkin. Satu hal yang tidak dilakukan oleh orang beriman apa? Bohong, dusta. Capek-capek jadi orang dusta akan terus. Saya main misal ke rumah Ustaz Syuhud, bukan Ramadan, hari Minggu jam 11. Saya sesuai nawarin Ustaz, Ramah makan nih sekalian, ini sudah masak nih. Padahal dulu, terus saya bohong. Enggak lah Ustaz, saya sudah makan siang. Yang benar, sudah. Saya makan dulu ya sama keluarga. Silahkan. Sudah sekali bohong, betul? Bahannya bohong, pasti terus-terusan bohong ya teman-teman. Selesai makan, beliau datang ke ruang tamu. Tadi makan di mana Ustaz Ramah? Pasti jawab enggak? Pasti bohong enggak? Ya pasti. Di itu, di lima murid. Dua. Tapi di sana makanan macam-macam loh Pak Omar. Ada soto, ada nasi goreng. Pak Omar makan apa? Aduh. Makan soto. Tiga. Ngobrol lagi di sana aja selamat. Oh, enak bener. Ada soto Madura, ada soto Bandung. Pak Omar makan soto apa? Aduh, Madura apa Bandung. Dan sampai kapan diri makan terus menjadi pendusta dan berbohong? Ah, sekarang mah jujur aja. Jujur. Jujur. Halo? Anak muda kalau belum waktunya gak usah beli maksain yang mahal-mahal. Gak usah bergaya berlebihan, jujur apa adanya aja. Kadang kalau kita belum makomnya malah tersiksa. Ini yang sekarang stres pasti sendal dan sepatunya yang mahal. Teman saya sepatunya 5 juta. Itu sholat Jumatnya, sampai softnya jual, jagain sepatu. 5 juta. Rukunya Allah. Tersiksa, belum makomnya belum pas. Bagian kita-kita kalau yang beli yang mahal yang asli disangka palsu, betul? Makanya yang jemaatan paling tenang siapa? Yang pakai sendal jepit dan dua-duanya kiri. Maling juga ya Allah ya. Betul tidak? Bu, nggak usah maksain, pulang harus grandiong besok lebaran. Kadang kalau belum makomnya belum zuhur, kita pamer. Ibu mau kemana? Jadi boleh nggak saya lagi? Begini ya, saya kan berangkat nanti itu kita sini, anak, betul nggak? Ah, jujur aja. Dan sekarang nekat maling bu, lihat begitu bukan dijambret, dibacok tangannya. Jadi saran saya besok lebaran paling aman pakai karet gelap. Ya, maling juga bisa taubat loh. Saya nyumbang aja bu. Parfum, gak usah yang original, yang jutaan. Orang tuh nyium parfum gak begini loh teman-teman. Ini Bulgari KW2 nih. Udah, model kita mah gak apa-apa lah. Yang oles-oles, rokat kedua hilang gak apa-apa. Tapi salam disolesin lagi. Halo? Hai. Jadi jujur aja sekarang. Yang perutnya besar, gak usah begitu jalan. Gak usah biasa. Tersiksa. Halo? Siap jadi orang jujur? Ya. Tangan kanannya. Dan belakang temannya. Hai teman-teman. Saya orang jujur. Anda saksinya. Sah, selamat. Lanjut. Setelah A apa? S. Nah, ini. Ternyata dipentingkan lagi. Padahal tadi di awal sudah ada pengendalian. Tapi satu hal yang lebih penting lagi. Syahwat. Hati-hati ya teman-teman. Orang banyak kemudian menjadi jatuh karena di sini. Hati-hati. Dan ibu-ibu, perempuan juga sama. Zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal bani wal qanatir. Diterangkan tuh di Al-Imran ayat. Hati-hati. Besok nih. Kadang Ramadan nih menjelang akhir sepi masjid, ibu-ibu ramainya di pasar. Saya lihat sibuk semuanya. Nafsu tuh kadang-kadang. Padahal saat-saat terakhir para sahabat kembali. Salafus Shalih dulu mencangin ikat pinggangnya, membereskan tempat sujudnya dan mau berpisahan dengan Ramadan. Tersungkur sujud pada nangis. Kita tidak seperti itu. Menjelang Ramadan berakhir di semua masjid mengalami kemajuan. Sepi maju. Memang sepi amat. Subhanallah. Ayo ah. jangan tergoda oleh itu. Dan banyak orang setelah selesai Ramadan tidak terkendali syahwat makannya. Banyak tidak berhasil, malah lebih parah lagi setelah Ramadan. Artinya gagal kendalikan diri kita, dan itu yang lebih penting lagi, syahwat. Bagi pemuda yang belum menikah, puasa adalah menahan syahwat, karena dia adalah benteng. Betul? Tapi bagi yang pengen nikah, segera, segera, jangan lama-lama, segera aja. Ya, bikin target 2013 harus nikah. Kalau nggak ditarget nggak bakalan. Target 2013 harus nikah. Kenapa kalau ditarget? Jadi kita cepat jalannya, punya ancar. Begitu November belum dapat juga, cepat pencarian gadisnya, jangan lama-lama. Begitu ketemu, hey gadis, saya cinta padamu. Ada pertanyaan? Kenapa masih? Ini undangan sudah saya buat dari bulan Agustus. Tadi sudah saya siapkan, tinggal calon mempelai wanita, tinggal dengan, nah titik-titiknya ini. Subhanallah. Terakhir, waktunya tidak lama, maafkan saya singkat-singkat. Nah ini ujungnya dibungkus oleh yang kelima. Ujung dan tolak ukur berhasil yang sesuai dalam berpuasa, akhlak yang mulia. Nanti teman-teman, saya masih ingat ada seorang ibu-ibu datang. Ini diceritakan di salah satu buku tasawuf modern atau apa, saya lupa lagi. Seorang datang pada Allah, ya Allah maafkan saya karena di bulan Ramadan saya tidak sepenuhnya sholat malam, tadarus. Tapi saya habiskan waktu bersama anak-anak jalanan, bersama fakir miskin. Dia mengaju pada ustadznya, pada kiainya, bahwa merasa dirinya belum hebat dan belum luar biasa dengan Ramadan. Kiainya mimpi, justru dialah yang paling hebat, karena dengan Ramadan dia tunjukkan akhlak mulianya dengan berbagi, dengan bersedekah, dengan mendekati fakir miskin. Subhanallah. Hati-hati teman-teman, Ramadan jangan egois. Jangan dirimu nikmat ibadah. Di luar sana banyak orang yang belum nikmat ibadah karena sarungnya bolong, karena perutnya lapar, karena gentingnya bocor. Itulah kenapa ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah orang pendusta agama? Ternyata jawabannya adalah yang tidak peduli pada kefakiran dan kemiskinan seseorang. Ayo mulai hari ini, anak-anak muda, tahan aja tidak jajan. Bersedekah, berwakaf, berinfak, berbagi. Buka lemari sekarang, jangan terlalu banyak pakaian kita. Siap? Terlalu banyak susah milih, membuat kita lama. Jangan banyak-banyak ibu-ibu, slop jangan terlalu banyak. Mau kondangan lama, slop putih gak cocok, slop hijau gak cocok. Lihat, bapak-bapak cepat mau kondangan, sepatunya cuma satu, ke kantor, main bola, kondangan, pakai itu aja. Betul, ya kan? Nah saya lihat ibu-ibu tuh banyak kacang goreng dari Idul Fitri sampai mau Idul Fitri lagi. Dimakan tidak, dibagikan tidak. Ayo sekarang, khairun nas anfa'uhum linnas. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebagus-bagusnya orang yang beriman, sesempurna-sempurnanya iman, yang paling mulia akhlaknya. Dan saya tadi diwawancarai oleh wartawan Republika, apa dampak yang paling besar dari puasa? Harusnya peka terhadap saudara-saudara kita, pada tetangga-tetangga kita, pada orang-orang di sekitar kita. Kalau belum peka, belum punya kepedulian, gagal puasanya, insya Allah. Jadi teman-teman, mulai sekarang perbaiki. Tanya dalam tafakur diri, manfaat apa yang sudah saya berikan buat ponakan, buat keluarga, buat kakak adik, buat tetangga terus. Karena yang paling bagus hidup, yang banyak manfaatnya, dan bagusnya seseorang dengan akhlak yang mulia, insya Allah. Terima kasih teman-teman, tepat 45 menit, maafkan saya. Dan kalau konsep takwa di dalam Al-Quran, di surat Al-Imran 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Apa cirinya? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Lihat, akhlak lagi. Ciri takwa yang mau berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau orang lagi senang sedekah mah biasa, yang hebat lagi susah tetap sedekah. Pengen jadi orang hebat enggak? Maafkan saya sebagian, saya lihat wajahnya wajah susah. Jadi lebih hebat kalau sekarang sedekah, setuju? Saya termasuk, gak apa-apa. Kalau lagi lapang, berinfak biasa. Lagi sempit dia berinfak itu. Yang kedua apa? Wal kadhi minal ghaiz. Akhlak lagi. Ciri takwa. Yang nahan. Gak mau marah. Gak mau. Orang tidak bisa marah, orang bodoh. Tapi orang yang sangat mengendalikan amarah itulah orang bijaksana. Wal afina 'anil nas. Akhlak lagi. Memaafkan manusia. Subhanallah. Hey. Siap teman-teman? P-nya apa? U-nya apa? A-nya apa? S-nya apa? Dan A-nya? Akhlak mulia. Saya ingin tahu, siap jadi orang hebat? Angkat tangan kanannya, tempelkan pundak kemahnya. Hai teman-teman, saya orang hebat. Anda saksinya. Sah, selamat. Orang hebat, saya tahu di dompet Bapak Ibu terbatas, tapi orang hebat pasti mengeluarkan yang paling hebat. Setuju? Benar, 17 Ramadan. Saya doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul malam ini. Sama saya juga mau sedekah, karena sedang punya hajat. Ya Allah, tim wakaf sudah siap? Kita akan bersolawat, pagi makan menutup dengan doa, dan mudah-mudahan siapapun yang mengeluarkan dari dompet menjadi tas yang terhebat, Allah kabulkan. Ya Allah, jadikan saat ini saat istimewanya doa, ya Allah, saat istimewanya doa. Perkenankan hajat saudara-saudara saya yang menyedekahkan hartanya yang paling hebat, uangnya yang paling hebat, ya Allah. Amin ya Allah. Astaghfirullah. Allah mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa telah berkumpul karena Jadikan ini semua menjadi jalan pengabul doa dan harapan kami. Duhai Allah, sembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkan ya Allah. Jadikan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosanya, pengangkat derajatnya. Lapangkan yang sedang dalam kesempitan. Beri jalan keluar yang sedang dihimpit persoalan. Mudahkan yang sedang dalam kesulitan. Luruskan yang sedang ujian ya Allah. Cerdaskan yang sedang dalam belajar mencari ilmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan pada kami rizkimu yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang mudah, rizki yang melimpah, rizki yang membuat kami menjadi ahli sedekah. Titipkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin taat, ilmu yang menghindarkan kami dari perbuatan maksiat, ilmu yang menjadikan hidup kami penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba-hambamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan saat ini saat dikabulkannya doa. Jadikan saat ini saat diperkenankannya pinta. Hadirin, silakan berdoa masing-masing yang sedang punya hajat, punya keinginan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menjadikan malam ini betul-betul malam dikabulkannya doa kita. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan yang sedang punya hajat, punya keinginan, mohon pada Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, agar kita barokah, mari kita sama-sama doa untuk orang tua kita. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma. Sebut nama ayah ibu ini masing-masing, sebut nama orang tua kita. Warhamhuma ya Allah. Lapangkan ya Allah yang sudah di alam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya. Cahayai kuburnya dengan doa-doa kami ini ya Allah, jadikan kuburnya dekat surga ya Allah. Sudah diminta masuk oleh Pak Mulyadi untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang beriman, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita sedang berada di tanah suci, sedang bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha tahu segala rahasia, wahai yang tiada tersembunyi bagimu segala-galanya, yang nampak, yang berarti, Wahai Allah yang menghidupkan kami di bulan Ramadan ini. Wahai yang memberi taufik sehingga kami bisa beribadah di bulan ini. Duhai Allah yang maha tahu semua amal-amal kami. Terimalah ya Allah. Rabbana aqbal minna siyamana. Terimalah ya Allah seburuk apapun saum-saum kami ini. Rabbana taqabbal minna salatana. Terima ya Allah seburuk apapun salat kami, rukuk kami, sujud kami. Engkau tahu seperti apa salat kami sesungguhnya. Rabbana taqabbal minna qiyamana. Terimalah ya Allah salat malam kami, tarawih kami, tahajud kami. Terimalah ya Allah tilawah Quran kami yang masih jauh, jauh dari keikhlasan. Terimalah ya Allah sedekah kami yang sangat sedikit ini. Ampuni kepikiran kami, ampuni keraguan kami terhadap ganjaran, balasan dan jaminan-Mu. Ya Allah, ampuni amal-amal kami yang masih jauh dari keikhlasan, masih senang dengan pujian dan kedudukan di sisi makhluk-Mu, masih belum bersungguh-sungguh mencari kedudukan di sisi-Mu. Ampuni kepemusyrikan yang ada di hati kami ya Allah, masih berharap bergantung kepada selain Engkau, masih takut kepada selain Engkau. Ya Allah, ampuni kemunafikan. Kau tahu kami lebih sibuk membangun topeng dari pembangun isi hati ini. Lebih sibuk ingin pujian makhluk-Mu daripada pujian-Mu. Ya Allah, ampuni zina mata, zina pikiran, zina lisan. Ampuni semua perbuatan nista yang dilakukan tubuh ini. Ya Allah, ampuni kezaliman-kezaliman yang kami lakukan. Kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman kepada orang tua. Ampuni kezaliman kami kepada guru-guru kami, kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni kezaliman kami terhadap hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ampuni kezaliman kami terhadap makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan sisa Ramadan ini benar-benar berkah, benar-benar merubah hidup kami. Bukakan hati kami agar benar-benar hakul yakin pada-Mu, sehingga tiada yang kami tuju selain hanya-Mu. Tiada kami berharap selain hanya pada-Mu. Putuskan rasa takut kami terhadap siapapun apapun selain takut jauh dari-Mu. Takut Engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang kepada-Mu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa seperti yang Engkau janjikan. Hamba di tanah suci-Mu, di baik pulang-Mu ini memohon, jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Saat Engkau jamu siapapun yang memohon, memilih minta, berharap munajat pada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah maha dekat bersama kita. Doa masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Jangan ragu hadirin, tidak ada yang tidak didengar. Tidak ada yang luput. Semua didengar, semua jelas. Tidak ada yang diabaikan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Mujib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan kita selalu berusaha jujur melihat diri kita sendiri. Jangan terjebak oleh pujian, penghormatan, penghargaan orang lain. Karena sulit kita berbuat sesuatu untuk orang lain kalau kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri. Tidak bisa taubat kecuali orang yang berhasil jujur melihat dirinya sendiri. Terima kasih kepada semuanya. Jazakallah Ustaz Komarudin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.